Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah mempelajari sebagian permasalahan seputar manhaj ahli sunnati wal jamaah berhubungan dengan para a'immah, yaitu para ulatul umur, mereka-mereka yang diserai amanah untuk menjadi penguasa atas kaum mukminin. Dan kemarin juga telah kita baca bahwasanya masalah pembagian faid dan penetapan hukum had itu kembali kepada pemerintah. Apa yang dimaksud dengan faid? Faid itu apa, Muhammad? Apa? Harta dari orang-orang kafir yang dengan peperangan, tanpa peperangan. Baik. Harta yang didapat oleh kaum muslimin dari orang-orang kufar tanpa melalui peperangan, dikarenakan mereka menyerah atau mereka melarikan diri sebelum terjadi peperangan. Maka pembagian fai ada aturan yang tersendiri, dan yang membagi adalah ulatul amr. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Wa man kharaja 'ala imamin min a'immatil muslimin wa qad kana an-nasu ijtama'u 'alayhi wa aqarru lahu bil khilafah bi ayyi wajhin kana birridha aw bil mughaf aw bil ghalabah faqad shakka hadzal kharij 'ala al-muslimin." وخالف الأثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. Pada paragraf ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menerangkan salah satu prinsip ahli sunnah khalifillah berhubungan dengan kelompok yang khuruj, yang keluar dari ketaatan dan memberontak kepada imam yang sah. Dikatakan di sini siapa saja yang keluar memberontak atas seorang imam di antara imam-imam kaum muslimin. Yang dimaksud imam di sini adalah apa? Waliul amr. Khalifah, kalau itu adalah kekhalifahan. Faqad kana an-nasu ijtama'u 'alaihi, dalam keadaan manusia telah bersepakat di atasnya, telah bersatu di atasnya. Wa aqarru lahu bil khilafah, dan mereka menyetujui kekhalifahan baginya. Dengan cara bagaimanapun, baik itu dengan cara ridha ataupun bil ghalabah, atau dengan peperangan sehingga dia menang. Dalam artian apa, ikhwan fillah, selama dia telah tetap sebagai pemimpin kaum muslimin, walaupun caranya itu tidak syar'i, misalnya dia membunuh khalifah sebelumnya, karena yang namanya kekuasaan, ikhwan fillah, fitnah. Kekuasaan fitnah. Seandainya terjadi yang demikian, dia membunuh khalifah, kemudian dia yang memegang tampuk kekhalifahan setelahnya, apabila telah tetap kekuasaan padanya, maka tidak diperbolehkan khuruj. Tapi dengan catatan ikhwan fillah, waqad kana an-nasu ijtama'u 'alaihi wa aqarru lahu bil khilafah, telah tetap. Yaitu bahwasanya pemerintahan dia telah kokoh di situ. Adapun kalau masih apa, masa-masa pemberontakan, dalam artian dia memberontak kemudian terus perlawanan berkecamuk, belum tetap na'am kekuasaan dia, maka na'am yang dia taati adalah khalifah yang awal, yang pertama. Na'am yang wajib bagi kaum muslimin untuk apa? Membela dan membantu dari para bughah, yaitu orang-orang yang berbuat zalim. Nah, siapa saja yang keluar memberontak kepada na'am pemerintah, imam yang kaum muslimin, faqad syaqqa hadzal kharij wa asal muslimin, maka sungguh dia telah na'am mematahkan, yaitu orang yang melakukan pemberontakan ini telah mematahkan tongkat kaum muslimin, yaitu telah mematahkan persatuan mereka. Wa khalafal athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah menyelisih athar-athar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya. Kemudian yang ketiga, fa in matal kharijun alaihi mata mitatan jahiliyah. Kemudian seandainya orang yang memberontak ini mati, maka kematiannya itu adalah kematian jahiliyah. Qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, la yajuzul khuruju 'ala al-imamil muslimi hatta walau kana 'asiyan lillah walau kana fajiran fa innahu la yajuzul khuruju 'alaihi. Tidak diperbolehkan untuk memberontak kepada imam yang muslim. Ini kait penting, yaitu kepada pemerintah yang muslim, penguasa yang muslim. Walaupun dia itu bermaksiat kepada Allah, walaupun dia itu fajir, sungguhnya tidak diperbolehkan memberontak kepadanya. Dari sini perlu kita ketahui ya ikhwan fillah bahwasanya nah hukum khuruj kepada a'immah, nah yaitu a'immah yang muslim, ini hukumnya muharram. Wal khuruj yang qasimu ila qismain, dan pemberontakan itu terbagi menjadi dua jenis. Khurujun bil fi'li wal qital wa khurujun bil qawli wat ta'nibi wal itharati ala dhalikal imam. Yang pertama yaitu khuruj dengan apa? Dengan perbuatan dan perangan, dan ini yang parah, yang sangat jelas. Tayyib, dengan perbuatan dia misalnya protes, demonstrasi, masuk depan bila, ini dalam khuruj. Nah, keluar dari ketaatan. Asal khuruj yang dimaksud adalah keluar dari ketaatan, menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat. Kalau kemudian dengan kita, maka ini jelas usaha untuk kudeta dan memberontak. Yang kedua wa khurujun bil qaul. Yang kedua khuruj dengan perkataan. Wa ta'nib wal ithara ala dzalikal imam, dan apa? Celaan-celaan serta apa? Memprovokasi. Memprovokasi untuk apa? Untuk keluar dari taat terhadap imam tersebut. Dengan nah menyebar tulisan-tulisan. Kemudian juga nah pembicaraan-pembicaraan, orasi-orasi, pidato-pidato yang isinya apa? Celaan terhadap pemerintah dan provokasi. Ini semua ya ikhwan fillah na'am terlarang. Na'am, dan tingkat keharaman serta na'am dosanya sesuai dengan apa kadar jauhnya dia keluar dari ketaatan tersebut. Kalau sampai na'am dia kemudian khuruj dengan kita, maka jelas kerusakan yang ditimbulkan semakin besar, dan apa? Dosa pun semakin besar. Waqad jaa fi hadits 'Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'ahum ila al-bai'ati fa bay'u 'ala sam'i wa tha'ah fil 'usri wal yusri wal manshati wal maqra wa an la nunazi'a al-amra ahlahu illa an tara kufran bawahan ma'akum indallahi fihi burhan. Dan telah datang dari hadis Ubadah bin Shamit Al-Ansari radhiyallahu anhu Al-Khazraji, termasuk Nuqabah afanillah. Nah, yaitu di antara apa? Pemuka-pemuka orang Ansar. Tain dari hadits Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau untuk berbaiat. Nah, beliau bersama para sahabat Ansar dengan sahabat yang lain, maka mereka pun membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat. Al-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa, kepada imam. Fil usri wal yusri, baik dalam kondisi sulit maupun kondisi mudah. Wal mansyati wal makrah, dalam perkara yang itu menyenangkan maupun apa, perkara yang dibenci. Dan berbaiat untuk tidak merebut perkara ini, yaitu merebut kekuasaan dari apa, pemiliknya. Kecuali apa? Illa antara kufran bawah, kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang sifatnya bawah, kekufuran yang sangat jelas, tidak ada takwil lagi padanya. Bukan hanya illa antara kufran begitu saja, panifilah, tidak, tapi Rasulullah SAW dalam hadis menegaskan illa antara kufran bawahan, yaitu kekufuran yang sangat jelas, yang tidak ada apa, tidak ada naam syubhat sedikit pun badannya yang menghalangi dia dari kekafiran. Illa antara kufran bawahan ma'akum minallahi fi burhan, yang bersama kalian bukti dari Allah Subhanahu wa taala padanya. Qala wal ahadithu fi hadzal bab katsiratun wa masyhura, dan hadits pada bab ini banyak serta masyhur. Minha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja ala sultani famata famitatuhu jahiliyah. Siapa saja yang keluar memberontak kepada sultan kemudian dia mati, maka bangkainya itu adalah bangkai jahiliyah. Hadis muttafaqun alaih. Wala hadithu fi hadzal bab katsiratun masyhurah. Dan khuruj ikhwan fillah kepada imam bila dari sisi imamnya berarti terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama khuruj alal imamil adil muqsid, yaitu keluar dari ketaatan memberontak kepada imam yang adil. Maka yang demikian ini ikhwani fillah, para ulama sepakat tentang keharamannya. Karena menyelisih dalil-dalil yang datang baik Al-Quran maupun As-Sunnah tentang wajibnya taat. Dan kewajiban kaum muslimin dalam kondisi ini ikhwanifillah untuk membelanya, untuk membela imam yang adil tersebut dan memerangi kelompok yang berbuat bagi yang ingin memberontak sampai apa, dia kembali kepada perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, yaitu tunduk kepada pemerintah yang sah. Kemudian Yang kedua, al-khuruj 'alal hakimil kafir murtad, yaitu keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang kafir murtad. Nah, ini juga apa? Terjadi ittifaq al-hanifilah tentang apa? Tentang wajibnya untuk khuruj, tidak boleh taat kepadanya. Dan wajibnya memerangi na'am pemimpin yang kafir murtad itu. Tapi dengan syarat. Na'am dengan syarat bahwasanya memerangi ini tidak kemudian sembarangan. Tapi syaratnya yang pertama, ini syarat utama bahwasanya kaum muslimin memiliki kudrah, memiliki kemampuan untuk apa? Untuk melawan pemimpin yang murtad tersebut. Memiliki kudrah. Kemudian kaum muslimin memiliki pemimpin pengganti. Ini syarat yang kedua. Nah, jangan sampai mereka menggulingkan ini kemudian setelah itu terjadi apa? Pertikaian sendiri untuk memilih pemimpin di antara mereka. Dan ini banyak terjadi, yang namanya kekuasaan khanifillah, terkadang syaitan masuk. Awalnya perjuangan ikhlas setelah na'am didapatkan dan penguasa yang kafir tadi dikuningkan, ternyata kaum muslimin ribut sendiri. Kemudian syarat yang ketiga apa? Nah, tidak dikhawatirkannya muncul kerusakan yang lebih parah. Baik. Ini tiga syarat utama dalam apa? Dalam khuruj terhadap pemimpin yang kafir. Nah, setelah terjadinya ijma' tentang apa? Tidak bolehnya taat kepada pemimpin terhadap pemimpin kafir tersebut dan berusaha. Jadi selama belum memiliki kekuatan berarti harus apa? Mengusahakan. Bukan kemudian ketika tidak memiliki kekuatan mereka na'am adem ayam, tidak, fanifillah, harus mengusahakan. Na'am. Apabila tidak mampu, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fanifillah na'am mengatakan wajib untuk hijrah dari negeri tersebut. Nah, beliau katakan innahu ay al-hakim yun'azalu bil kufri ijma'an. Penguasa Ifanifila wajib untuk diberhentikan. Wajib diturunkan nah dengan sebab kekufuran ini berdasarkan ijma'. Nah, wajib diturunkan. Fayajibu ala kulli muslimin al-qiyamu fi dhalik. Wajib atas setiap muslim untuk apa? Berusaha dalam menurunkan penguasa yang kafir tadi. Faman qawiya ala dhalika falahu thawab. Maka siapa saja yang memiliki kemampuan kuat untuk melakukan hal tersebut, maka baginya pahala. Waman dahana fa'alaihi al-itham. Siapa saja yang mudahana, dalam artian apa? Mencari muka di depan pemimpin kafir tadi, ingin mendapatkan pujian dan seterusnya, takut ini dan itu. Dan bersikap basa-basi mengobarkan agamanya, fa'alaihi al-itham, maka atasnya dosa. Dan pada zaman sekarang, ikhwan fillah, kalau sudah hubungannya dengan kekuasaan, tidak peduli. Walaupun apa, itu pemimpin kafir, yang penting dia sendiri dapat keuntungan, wala'iyadzu billah. Kemudian golongan yang ketiga tadi, yang memiliki kekuatan dapat pahala, yang mudahana berbahasa basi di hadapan pemimpin kafir dosa. Sekarang yang tidak mampu bagaimana? Wa man ajaza wajabat alaihi al-hijratu min tilkal ardi. Siapa saja yang tidak mampu, nah, maka wajib atasnya untuk berhijrah dari negeri tersebut. Ini yang kedua, hakim yang kafir murtad. Kemudian yang ketiga, al-khuruj 'ala la'immatidz dzalamah, yaitu keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang zalim tapi masih apa? Masih muslim. Kalau dua perkara yang di depan terjadi ittifaq. Nah, dan ada khilaf fanifillah. Kalau adil, ittifaq apa haramnya? Kalau kafir, ittifaq apa? Tentang nah, tidak bolehnya taat dan wajib apa? Mengusahakan untuk menurunkannya. Sekarang yang ketiga, pemimpin yang zalim bagaimana? Ini mayoritas ahli sunnati wal jamaah fanifillah menegaskan tentang tidak bolehnya khuruj. Sebagaimana ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, selama nah, kedalimannya tersebut tidak mencapai kekufuran yang bawah. Nah, sehingga apa? Kewajiban kaum muslimin dalam masalah adalah munasahah, menasihati nah, pemimpin na'am penguasa selama memungkinkan. Apabila tidak mungkin, maka kewajibannya adalah bersabar. Tayyib. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah atau qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala, وإن مما يعد من الخروج ذكر مثارب الولاة والطعن فيهم والإنكار عليهم بين الجموع الحاشدة. Dan termasuk di antara perkara yang merupakan bentuk khuruj, bentuk apa? Ketidaktaatan, adalah apa? Menyebutkan kejelekan-kejelekan penguasa dan mencela mereka serta mengingkari mereka di apa? Di tengah-tengah kumpulan manusia. Nah, dengan orasi, demonstrasi dan seterusnya. Wal istihanatu bihim dan apa? Dan merendahkan mereka. Li'anna hadza mimma yusabbibu akhtaran 'azimah. Sebab hal ini termasuk di antara perkara yang akan menyebabkan bahaya-bahaya yang besar. Wa adraran kabirah dan kemadaratan-kemadaratan yang besar. Fa inna dzalika yusabbibul isyan, sebab yang demikian itu akan menyebabkan apa? Kemaksiatan, sehingga para rakyat menjadi tidak taat. Wa yuaddi ilal khuruji al-fi'li, dan akan menjerumuskan ke dalam apa? Khuruj secara perbuatan. Kalau awalnya dengan perkataan, kemudian apa? Akan menjurus kepada perbuatan. Pengurusakan awalnya mungkin, kemudian akhirnya dengan peperangan. Wal'iyadzu billah. Wa idza hasala al-khurujul fi'li uriqatid dima', dan apabila telah terjadi khuruj secara perbuatan, maka darah pun akan tertumpah. Dan ini musibah. Wa tuhyakatil a'rad wa quti'atis subul wa ukhifal aminun, dan kehormatan-kehormatan akan apa? Akan terlanggar, kemudian jalan-jalan terputus, dan apa? Orang-orang yang aman menjadi takut. Dan ini jelas apabila tidak ada sejarahnya yang namanya pemberontakan kemudian apa? Menghasilkan apa? Keamanan. Apalagi yang nah, pada tahun-tahun kemarin yang digelar oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin dengan slogan mereka na'am Arabi Arabi. Mereka melakukan pemberontakan secara serempak di negeri-negeri non Islam Afrika. Mesir, Tunisia, Yaman. Semuanya tidak menghasilkan kecuali apa? Kerusakan. Nah, maka lihat sejarah, tarikh, tidak ada. Nah, satu pun ikhwanillah, nah, pemberontakan nah, atas pemimpin yang zalim, kecuali akan mengakibatkan apa? Kemadaratan yang lebih besar setelahnya. Kenapa? Karena menyelisihi nah, bimbingan Rasulullah SAW dalam masalah ini. Lihat para sahabat radhiyallahu alaihim pada masa Hajjaj Ibn Yusuf. Nah, Hajjaj Ibn Yusuf yang dikenal dengan apa? Dengan kebengisannya. Mudah sekali apa? Menumpahkan darah dan memerintahkan untuk membunuh. Dalam keadaan demikian para sahabat radhiyallahu alaihim tetap bersabar. Tidak ada satupun dari mereka yang kemudian apa memerintahkan untuk melakukan pemberontakan dan kudeta. Karena nah hadis-hadis yang banyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap bersabar selama tidak mencapai apa kufrun bawah, kekufuran yang jelas, atau selama mereka menegakkan salat. Karena kalau kita perhatikan ikhwani fillah, perkara utama ya Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan izin kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk keluar dari ketaatan. Yang pertama dalam hadis Ubadah Ibnu Shamit tadi, illa antara kufran bawahan. Ini yang pertama, ketika apa? Mendapati dan melihat pada mereka kekufuran yang bawah, kekufuran yang sangat jelas. Kemudian yang kedua, dan ketika mereka meninggalkan sholat dan menyuruh manusia untuk meninggalkan sholat. Ini juga pemimpin yang seperti ini wajib untuk apa diturunkan. Sebagaimana hadis yang datang dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khiyaru a'immatikum alladzi tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik penguasa atau pemimpin kalian adalah yang kalian mencintainya dan mereka mencintai kalian, dan kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Bagaimana antara pemimpin dan rakyatnya tidak ada saling cinta mencintai, bagaimana akan tercapai kebaikan? Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Qala qulna ya Rasulullah afala nunabidhuhum inda dhalik. Wahai Rasulullah, apakah atau tidaklah kami menurunkan mereka ini tatkala terjadi yang demikian, yaitu memberontak, berusaha untuk menurunkan kekuasaan mereka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala la ma aqamu fikumus shalah. La ma aqamu fikumus shalah. Tidak, selama mereka menegakkan pada kalian salat, selama mereka menegakkan pada kalian salat. Al-hadid. Mafhum dari hadis ini ikhwan fillah, kapan saja mereka meninggalkan penegakan sholat, maka apa? Berarti boleh untuk diperangi. Taib. Dan dalam hadis yang lain juga dalam Sahih Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu yusta'manu alaikum mara fata'rifuna wa tumkirun. Akan apa? Dikuasakan atas kalian para pemimpin yang kalian mengetahui atau melihat kebaikan mereka, dan sebagiannya kalian juga mengingkarinya. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Faman kariha faqad bari', siapa yang membenci keburukan itu, dia telah apa berlepas diri. Waman angkara faqad salim, siapa saja yang mengingkari, dia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba, akan tapi yang mendapatkan dosa adalah yang ridha dan mengikuti kemungkaran-kemungkaran pemimpin. Qalu afala nuqatiluhum, mereka mengatakan, tidakkah kami memerangi mereka wahai Rasulullah? Qala la masallu, tidak, selama mereka salat. Ini sangat jelas alhamdulillah. Jadi salat merupakan batasan utama. Nah, yang merupakan kriteria juga dalam permasalahan apa khuruj. Nah, baik. Qala Syekh Ahmad rahimahullah, Fadlah Allah fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya tullabal ilm. la yakhda'annakum ashabu tawjihati siyasiyah fa inna daulatana muslimah. Maka takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah berhubungan dengan umat Muhammad wahai para penuntut ilmu. Jangan bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah umat Muhammad. Jangan sampai kalian tertipu oleh apa? Para politikus. Nah, para politikus yang apa? Memprovokasi kalian. Sebab sungguhnya negeri kita adalah negeri muslim. Yang dimaksud oleh Syekh Ahmad adalah apa? Negeri Saudiyah. Dan ini jelas subhanallah. Bahkan nah, tidak kita ketahui pada zaman ini negeri muslim yang lebih bagus daripada Saudiyah. Di mana hukum hak ditegakkan di sana. Dalam keadaan demikian, apa tetap saja dari orang-orang yang terpengaruh pemahaman Khawarij berusaha untuk membuat keonaran dan menyatakan itu negeri kafir, antek-antek Amerika dan seterusnya. Sebagaimana senantiasa didengung-dengungkan oleh orang-orang Syiah yang terus-menerus sampai sekarang orang-orang untuk bisa menggulingkan Saudiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri yang telah menjaga haramain dengan begitu bagus. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada pemerintah di sana dan semua pemerintah-pemerintah muslim. Tuhkamu syara Allah wa tunsyaru adluhu wa tunsyaru tauhid. Ditegakkan hukum. Nah, abang ditegakkan hukum dengan syariat Allah. Nah, kemudian disebarkan keadilannya. Nah, disebarkan tauhid. Nas'alullaha an yuwaffiqal qa'imina 'alaiha ila kulli khair. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang tegak dalam penguasaan negeri tersebut mendapatkan taufik kepada semua kebaikan. Wanahnu la nadda'i lahal ismah, dan kita tidak nak mengklaim bahwasanya negeri itu maksum, terbebas dari kesalahan, tidak. Fal akhta la budda an tujad, sebab kesalahan-kesalahan mesti ada. Walakin yajibu mu'alajatul akhta bitturuqil lati yakunu fiha naf'un bila darar. Akan tapi wajib untuk mengobati kesalahan-kesalahan dengan jalan yang ada padanya kemanfaatan tanpa kemudaratan. Kan nasihat sirriyah wa ma ila dzalik, seperti apa nasihat secara sirriyah, secara rahasia. Nasihat tidak terang-terangan di hadapan umum, tidak. Tapi ambil tangan penguasa, nasihati. Nah, antara dia dengan dengan penasihat. Walastu uridu at-tawassu'a bi hadzal bab wa innama hiya isharatun nakunuha wa nunabbihu biha ala akhta'il mubtadi'in. La'alla Allah 'azza wa jalla an yanfa'a biha man yanfa'u wa an yaqina bi hadzal asbab syarral bid'i wal mubtadi'in innahu jawadun karim. Dan aku tidak menginginkan untuk memperluas pembahasan ini, hanyalah ini sebagai isyarat yang kami katakan untuk memberikan perhatian dari apa? Dari kesalahan-kesalahan para ahli bidah dalam permasalahan mensikapi pemerintah. Bahkan apa? Hampir-hampir tidak ada satu ahli bidah pun yang ahli bidah, kecuali di antara prinsip mereka adalah keluar dari ketaatan terhadap pemerintah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dengannya dan memberikan perlindungan kepada kita. Naam. Dengan sebab-sebab ini semua memberikan perlindungan dari apa? Dari kejelekan, kebid'ahan dan ahli bid'ah. Nah, karena sebenarnya Allah adalah Jawadun Karim. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq wa sadad. Naqtabi bihadza subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah.